pelajaran kita dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Al-Allamah Al-Khudhari Al-Misri rahimahullahu taala, yang dita'liq atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang lalu telah kita baca tentang kisahnya Bilal, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana siksaan yang beliau alami ketika beliau mempertahankan keislamannya. Dan beliau akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, sampai sini. Di sini penulis masih menyebutkan beberapa kaum muslimin, beberapa sahabat yang ada di Mekah yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan wa minhum Hamamatu Ummu Bilalin. Di antara sahabat Nabi yang dibebaskan oleh Abu Bakar adalah Hamamah Ummu Bilal. Yaitu ibunya Bilal bin Rabah, namanya Hamamah. Wa Amir bin Fahairah. Kemudian Amir bin Fahairah kana yu'adzabu hatta la yadri ma yaqulu. Amir bin Fahairah diazab, disiksa oleh orang-orang musyrik Quraisy sampai dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, sampai ngelantur. Bayangkan. Sampai kena psikisnya. Kalau kata anak zaman sekarang, kena mental. Sampai terganggu psikisnya. Tentunya ini dikarenakan siksaan yang begitu berat. Ya, dikarenakan siksaan yang begitu pedih yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada beliau. Allah musta'an. Wa Abu Fukaihah. Kemudian di antara sahabat Nabi yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abu Fukaihah. Kana abadan li Shaffan bin Umayyah bin Khalafin. Abu Fukaihah itu dulunya adalah hamba sahaya, budak milik Shaffwan bin Umayyah bin Khalaf. Ya. Shaffwan anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang sudah kita baca ceritanya, yaitu saudaranya Ubay bin Khalaf, ya, yang dia menyiksa Bilal bin Abi Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah. Nah, ini Abu Fukaihah miliknya anaknya Umayyah bin Khalaf, namanya Shaffwan. Waminhum di antara sahabat yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq, imra'atun tusamma Zinnirah. Seorang wanita yang namanya Zinnirah. Udhibat fillahi hatta amiyat. Dia disiksa ketika mempertahankan agama Allah. Udhibat fillah, artinya disiksa karena mempertahankan agama Allah. Hatta amiyat, sampai buta. Bayangkan. Disiksa sampai buta. Falam yazidha dhalika illa imana. Dan ketika dia disiksa, tidak menambah apa-apa darinya kecuali keimanan. Tidak nambah kafir. Tidak nambah nyesel. Tidak berpikiran untuk keluar dari Islam. Bahkan bertambah keimanan. Dan ini keumuman yang terjadi kepada para sahabat. Semakin disiksa, semakin kokoh. Semakin dicoba, semakin diuji, dicela, semakin kokoh. Namun terbalik dengan keadaan sebagian kita. Semakin dicela, semakin diuji, semakin meleret, semakin loyo. Allah musta'an. Adapun para sahabat, semakin disiksa, ini bukan hanya dicela. Tapi disiksa sampai tadi kena mentalnya. Sampai hampir mati, sampai buta. Atau bahkan sampai mati. Tapi mereka tidak bertambah apa-apa kecuali keimanan. Wa kana Abu Jahlin yaqulu. Ala ta'jabuna liha'ula'i wa atba'ihim. Dan Abu Jahal berkata tentang orang-orang ini yang disiksa ini. Ala ta'jabuna liha'ula'i wa atba'ihim. Bukankah kalian heran, kagum dengan orang-orang ini dan para pengikutnya? Lau kana ma'ata bihi Muhammadun khaira ma sabaquna ilaihi. Andaikan apa yang dibawa oleh Muhammad adalah kebaikan, maka tentunya kami sudah lebih duluan menerimanya. Afatasbiquna zinniratu ila rusydin. Kenapa kalian tidak mendahului zinnirah kepada petunjuk? Ya, maka ini bentuk sindiran, ya, bentuk nyinyiran Abu Jahal. Ya, jadi Abu Jahal mengatakan, orang-orang ini sangat mengherankan sekali. Ya, sangat-sangat aneh, sampai disiksa gini aja kok gak mau nurut. Ya, kok masih mempertahankan keyakinannya, mempertahankan keislamannya, aneh sekali. Sampai Abu Jahal saja yang nyiksa, merasa aneh, merasa kagum. Dan di sisi lain Abu Jahal mengapresiasi semangat mereka, para sahabat yang mempertahankan keimanannya. Semangat kalian ini bagus. Andaikan yang dibawa oleh Muhammad, yang kalian anut ini, yang kalian yakini ini benar, sungguh kami sudah lebih dulu. Kami kagum dengan semangat kalian. Kami ingin juga punya semangat seperti kalian. Tapi sayangnya yang dibawa oleh Muhammad itu enggak benar. Seolah-olah Abu Jahal mengatakan seperti itu. Fa'anzalallahu fi suratil ahqafi. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan surat Al-Ahqaf. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khaira ma sabaquna ilaihi. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, itu para sahabat ketika itu, andaikan apa yang kalian anut tersebut, andaikan apa yang kalian yakini tersebut itu baik, tentu kami sudah mendahuluinya. Artinya, kalau yang kalian anut ini benar, apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar, kenapa nenek moyang kami tidak ada yang ngikuti? Tidak ada yang punya keyakinan seperti ini. Tidak ada yang menyembah kepada Allah semata. Wa idlam yahtadu bihi fasayakuluna hadha ifkun qadim. Tapi karena mereka tidak mendapatkan petunjuk, maka mereka mengatakan hadha di sini Al-Quran. Al-Quran ini adalah ifkun qadim, adalah kedustaan orang-orang terdahulu. Surat Al-Qaf ayat ke-11. Jadi jelas ayat ini mengatakan semangat kalian ini bagus. Abu Jahal mengatakan semangat kalian bagus. Andaikan apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar, kami senang dengan semangat kalian. Kami pun ingin seperti itu. Tapi wa idlam yahtadu bihi, ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, mereka mengatakan hadza ifkun qadim, sayangnya yang dibawa oleh Muhammad ini adalah kedustaan orang-orang terdahulu. Dan Al-Imam Ibnu Katsir dari ayat ini beliau menarik sebuah faedah. Perhatikan ya. Jadi ayat ini memang menyebutkan tentang perkataan orang kafir. Lau kana khaira ma sabaquna ilaihi. Andaikan apa yang dibawa kalian itu baik, maka nenek moyang kami sudah mendahuluinya. Ini kaidahnya orang kafir. Ini perkataannya orang kafir. Tapi nenek moyang yang dimaksud ini siapa? Orang-orang kafir juga, orang musyrikin. Ya, jadi andaikan ajaran kalian baik, maka nenek moyang kami orang-orang musyrikin, orang jahiliyah sudah mendahului kalian. Sudah punya keyakinan seperti ini, keyakinan tauhid, menyembah kepada Allah semata. Maka dari sini ditarik faedah oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu kaidah lau kana khaira la sabaquna ilaihi. Andaikan suatu praktek agama itu baik, andaikan suatu akidah itu baik, maka para sahabat sudah mendahuluinya. Nah, jadi Ibnu Katsir menggunakan qiyas untuk menelurkan kaidah lau kana khaira la sabaquna ilaihi. Tapi bedanya orang kafir di sini bicara tentang nenek moyang yang kafir. Tapi kalau Ibnu Katsir, beliau bicara tentang para sahabat. Yang para sahabat itu maksum manhajnya, akidahnya maksum. Ya, maka kaidah ini, kaidah lau kana khaira la sabaquna ilaihi, ini adalah kaidah yang disebutkan Ibnu Katsir sebagai hasil istimbat dari ayat ini. Jadi hasil istimbat, bukan berdalil dari perkataan orang kafir, bukan. Karena sebagian orang lalu bid'ah, mereka mengatakan, kenapa kalian pakai kaidah laukana khaira lasabakuna ilaihi. Padahal itu kan perkataan orang kafir. Maka kita katakan, bukan Ibnu Katsir berdalil dengan perkataan orang kafir. Tapi Ibnu Katsir menggunakan qiyas, beristimbat dari ayat ini, kemudian menelurkan sebuah kaidah yang kaidah ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Itu kaidah laukana khaira lasabakuna ilaihi. Andaikan suatu praktek agama, suatu akidah itu baik, maka para sahabat sudah melakukannya. Ya. Wa mimman a'taqa Abu Bakrin ba'da syira'ihi Ummu Unaisin. Di antara sahabat atau sahbiyah yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah dibeli terlebih dahulu, yaitu Ummu Unais. Kanat amatan libani Zuhrata. Yang Ummu Unais ini adalah seorang hamba sahaya wanita milik Bani Zuhrah. Wa kana yu'adzibuha Al-Aswadu ibnu Abi Yaguth. Dan dia disiksa oleh Al-Aswad bin Abi Yaguth, bin Abdi Yaguth. Yang sudah kita baca juga kisahnya. Ya. Al-Aswad bin Abdi Yaguth. Nah, jadi di sini disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6 sahabat yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan mungkin ada lebih dari ini ya, yang tidak disebutkan oleh penulis. Jadi minimal 6 saja, membebaskan budak 6 saja itu modalnya sudah besar. Ya, modalnya sudah besar. Kata Ustadz Erwandi, Hafizahullah Ta'ala, di sebagian negara Afrika masih ada budak. Masih ada perbudakan. Sedikit tapi. Ya, karena di sana masih ada perang saudara, ya, macam-macam. Masih ada praktek perbudakannya. Ini kita sayangkan. Ya, seharusnya, sebaiknya tidak ada lagi. Tapi nyatanya masih ada. Tapi, jangan antum kira enak gitu ya. Bisa beli, bisa jual. Karena harganya ratusan juta. Bahkan ada yang bisa sampai MM-an. Satu orang budak ya. Mending antum beli mobil baru daripada beli budak ya. Lebih murah. Nah, antum bayangkan andaikan misalnya budak itu harganya 300 juta aja. Membebaskan 6 orang budak, 6 kali 300 juta. Hampir 2 miliar. Dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk membebaskan budak-budak ini, ya, membebaskan mereka, ya, karena mereka mempertahankan keimanan. Ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq nggak dapat apa-apa. Apa timbal baliknya bagi Abu Bakar? Bertambah uangnya, bertambah kaya? Tidak. Oleh karena itu disebutkan kemarin, fa'abahum mawalihim. Abu Bakar ini dikritik, dicela oleh keluarganya. Abu Bakar, kenapa menghabiskan uang untuk bebaskan budak? Ya, harta kita semakin berkurang, gimana untuk makan? Ya. Jadi sampai Abu Bakar dikritik. Tapi Abu Bakar sabar dan tetap lakukan itu. Bahkan Abu Bakar pun, ya, dia juga disiksa. Nanti akan kita baca kisahnya. Abu Bakar juga disiksa. Jadi subhanallah ya. Betapa besar jasanya Abu Bakar As-Siddiq di awal-awal dakwah. Terutama di awal-awal dakwah. Ya, kemudian. Wa mimman udhiba fillahi Ammar ibn Yasirin. Di antara para sahabat yang disiksa karena mempertahankan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, nama kunyahnya Abul Yaqdhah atau Abul Yaqdhan ya, bukan Yaqdhah tapi Yaqdhan. Alif lam ya qaf kemudian dha kemudian alif layyinah kemudian nun Yaqdhan. Kemudian wa akhuhu dan saudara laki-lakinya yang namanya Abdullah. Berarti Abdullah bin Yasir. Wa abuhu dan bapaknya berarti Namanya siapa? Yasir. Wa ummuhu, dan ibunya. Yang ibunya namanya Sumayyah bintu Khayyat. Sumayyah bintu Khayyat. Jadi ada empat orang. Yasir, Abdullah, Afan, Ammar, Abdullah, Yasir, dan Sumayyah. Satu keluarga ini. Kanu yu'adzabuna bin nari. Dan mereka disiksa dengan api. Ya. Disiksa dengan sesuatu yang panas. Famarra bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka. Faqala sabran ala Yasirin. Famau'idukum al-jannata. Dan Nabi mengatakan kepada keluarganya Yasir, wahai keluarganya Yasir, sabar. Karena janji bagi kalian adalah surga. Allahumma ighfirli ahli Yasirin. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada keluarganya Yasir. Waqad fa'alat, dan keluarganya Yasir bersabar ya, menghadapi siksaan tersebut. Untuk bayangkan, ya, satu keluarga mengalami siksaan yang sama bareng-bareng. Tapi ini berat ya, dibanding kalau kita sebagai anak disiksa sendirian. Itu mungkin kita lebih strong ya. Berbeda kalau kita disiksa bersama ayah kita, bersama ibu kita. Tentu lebih berat lagi. Amma Abu Ammarin wa ummuhu famata tahtal adzabi rahimahumullah. Adapun bapaknya Ammar itu Yasir dan ibunya itu Sumayyah, maka mereka berdua meninggal ketika sedang disiksa rahimahumullah taala. Ya, yang mana yang banyak dinukil adalah kisah siksaannya Sumayyah. Yang mana Sumayyah ini dan Yasir adalah budak juga. Yang Sumayyah ini ditaruh di atas dadanya batu yang besar. Sama seperti Bilal. Ya. Ditaruh di atas dadanya batu yang besar. Sehingga dia gak bisa bangun, gak bisa bergerak. Ya, selain tadi disiksa dengan api juga. Sudah dibakar, ditindih dengan batu yang berat. Kemudian suatu malam Sumayyah ini didatangi oleh Abu Jahal, kemudian dicaci maki oleh Abu Jahal, kemudian Sumayyah tetap bertahan pada keimanan. Dicaci maki, disuruh untuk murtad, disuruh untuk keluar dari Islam, tapi Sumayyah ngeyel dan tanda kutip, ngeyel untuk tetap di atas keimanan. Sehingga Abu Jahal itu jengkel, kesal, dan menusukkan tombak, ya mohon maaf, di kemaluannya Sumayyah sampai meninggal. Rahimahullahu ta'ala. Wa amma huwa fathakula alaihi al-adhabu. Adapun Ammar, maka Ammar merasakan adab yang dia rasakan sangat berat sekali. Faqala bilisanihi kalimatal kufri. Karena tidak tahan dengan siksaan, maka Ammar mengucapkan kalimat kekufuran. Artinya dia mengiyakan apa yang disuruh oleh orang-orang Quraisy untuk mengucapkan kalimat kufur. Fa inna Abu Jahlin kana yaj'alu lahu duru'an min al-hadidi fil yawmi sha'ifi wa yulbisuhu iyyaha. Dan Abu Jahal membuat duru', yang membuat baju besi min al-hadidi, dari besi, fil yaumi sha'if, di hari yang panas, wa yalbisuhu iyyah, dan dipakaikan kepada Ammar. Jadi dipakaikan baju besi, kemudian Ammarnya ditelanjangi, disuruh pakai baju itu, kemudian dijemur di tengah terik matahari di musim panas. Maka Ammar merasakan gak kuat dengan siksaan seperti itu. Dan ini tentu bukan hal yang ringan ya. Antum pakai baju biasa dijemur tengah matahari di musim panas di Arab Saudi. Itu mungkin antum gak kuat. Apalagi dipakaikan baju besi yang tentunya tambah panas lagi. Faqala al-muslimuna kafara Ammarun. Dan ketika itu para sahabat mengatakan Ammar telah kufur. Ammar telah murtad. Faqala alaihi salatu wassalam Ammarun mali'un imanan min farqihi ila qadamihi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantahnya. Rasulullah mengatakan, tidak. Ammar itu dipenuhi dengan keimanan dari pundaknya sampai ke kakinya. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Kenapa kok dari pundak sampai kaki? Karena memang Ammar mengucapkan perkataan kufur. Karena terpaksa. Sehingga kata Nabi, Ammar dipenuhi keimanan dari pundak sampai kaki. Artinya Ammar tidak kafir. Dia mau melakukan itu karena terpaksa. Dan Ammar itu minta izin dulu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh enggak? Ya, saya mengucapkan kalimat yang mereka inginkan. Jadi sudah minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalallahu fi sya'nihi istithna'an fi hukmil murtaddi. Bahkan Allah pun turunkan ayat tentang Ammar bin Yasir untuk mengecualikan orang-orang yang murtad. Artinya orang-orang yang murtad kecuali yang terpaksa maka tidak jadi murtad. Faqala jalla dzikruhu fi surati An-Nahl. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi. Orang-orang yang kufur kepada Allah setelah mereka iman, maka mereka itulah yang akan dimasukkan ke neraka. Illa kecuali man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali yang dipaksa dan hatinya tetap tenang pada keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadra. Namun orang yang masuk neraka adalah orang yang syaraha bil kufri sadra. Lapang dada menerima kekufuran. Fa'alaihim ghadabun minallahi. Maka mereka lah yang mendapatkan murka dari Allah. Walahum adzabun adzim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Surat An-Nahl ayat 106. Ya, maka sampai Allah turunkan ayat untuk membela Ammar. Ammar tidak murtad. Dia adalah orang yang dipaksa, namun hatinya tetap tenang pada keimanan. Karena urusan hati tidak ada yang tahu. Maka Allah perlu turunkan ayat supaya orang percaya bahwasanya Ammar ini tidak murtad. Dia terpaksa. Sebagaimana juga hadis, Nabi mengatakan, Innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku al-khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Yang melakukan kesalahan karena enggak sengaja atau karena lupa atau karena dipaksa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, hadisnya hasan. Maka orang yang melakukan kesalahan, baik itu maksiat, baik itu kebid'ahan, baik itu kesyirikan atau kekufuran karena dipaksa, maka dia mendapatkan udzur. Ya, karena kata Nabi, "Wamastukrihu 'alaih," atau yang dipaksa, Allah maafkan. Orang yang melakukan kesalahan karena dipaksa, baik itu maksiat, bid'ah, syirik, kufur, karena dipaksa. Mukrahun, dipaksa, maka dia mendapatkan udzur. Jadi ini adalah salah satu al-udzru fit takfir. Udzur dalam masalah takfir. Orang yang dipaksa maka tidak bisa dikafirkan. Namun yang menjadi masalah adalah apa patokan mukrah? Apa patokan al-ikrah? Dipaksa. Karena kata-kata dipaksa, terpaksa ini sudah jadi kacang goreng. Semua orang ngaku terpaksa. Kenapa kamu kok minum khamer di diskotik? Wah, saya dipaksa sama teman kos. Teman kos kok bisa maksa, itu gimana? Kenapa kok kamu jadi pelacur? Wah, saya terpaksa. Siapa yang maksa? Keadaan. Dipaksa oleh keadaan. Kenapa kamu mencuri? Ya, pencuri ketangkep. Kenapa kok kamu nyuri? Terpaksa, Pak. Karena ekonomi. Ya. Alasannya terpaksa. Nah, apakah orang-orang ini, orang yang minum khamer di diskotik, orang yang jadi PSK, orang yang menjadi pencuri, alasannya terpaksa, apakah mereka mendapatkan udzur? Jawabannya tidak. Ya. Disebutkan oleh para ulama tentang patokan terpaksa. Bimadza yahsul al-ikrah? Ini disebutkan dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Ya. Kapan seseorang dikatakan ikrah terpaksa? Yahsul bisijni. Yang pertama, orang dikatakan terpaksa kalau dipenjara. Au ad-darbi, atau kalau dicambuk. Au al-qaidi, atau diborgol, dibelenggu. Enggak boleh kemana-mana. Ya. Diborgol, misalnya ditaruh di tiang, kemudian dibelenggu, enggak bisa kemana-mana. Awil wa'idi, atau yang keempat, kalau diancam. Jadi ada empat. Dipenjara, dicambuk, atau dibelenggu, atau diancam. Nah, untuk yang keempat ini, diancam, ini ada rinciannya lagi. Enggak sekedar diancam, kemudian terpaksa. Ada rinciannya lagi. Seseorang dikatakan mukroh, terpaksa karena ancaman, kalau memenuhi empat syarat. Yang pertama, ayakunal mukrihu qadiran ala infadhi wa'idihi. Orang yang maksa memang mampu untuk melakukan ancamannya. Ya. Kalau kamu tidak mengatakan kalimat kafir, nanti saya bunuh. Dan memang orangnya misalnya punya senapan. Dan dia punya peluru gitu ya. Dan sudah ada di depan kita. Senapannya, pelurunya. Ya, bukan airsoft gun. Tapi beneran ini. Dan dia mampu untuk menggunakannya. Ya, maka satu syarat terpenuhi. Wal mukrahu ajizan anid daf'i, dan orang yang dipaksa enggak bisa menghindar, enggak bisa melawan. Maka ini syarat yang pertama. Yang kedua, ayaghliba 'ala dhannihi nuzulul wa'idi. Kemungkinan besarnya ancaman tersebut akan dilakukan, bukan gertak sambal. Ya, bukan main-main, tapi benar akan dilakukan. Ancaman tersebut akan dilakukan. Yang ketiga, ayakunal wa'idu bima yastadirru bihi dararan kabira. Ancaman tersebut adalah ancaman yang membahayakan. Ya. Kalau kamu enggak lakukan, nanti tak klitik-klitikin. Nah, itu enggak bisa ya. Karena diklitikin enggak berbahaya. Kalau kamu enggak lakukan, kamu jangan kos di sini lagi. Cuman enggak kos itu enggak masalah. Diusir sama bapak kos. Enggak berbahaya, kan bisa pindah kos yang lain. Ya, bisa pindah jadi takmir masjid. Ya. Jadi ancamannya harus berbahaya. Apakah dibunuh, ya, apakah disiksa, apakah nanti misalnya akan dilecehkan atau yang lainnya. Yang keempat, ayyakuna qalbuhu halanutqil kufri au fi'lihi mutmainnan bil iman. Hatinya ketika mengucapkan kalimat kekufuran, hatinya tetap tenang pada keimanan. Ya, maka kalau empat syarat yang terpenuhi, ancaman tersebut bisa dikatakan paksaan. Ya. Sehingga kalau kita terapkan tadi pada misalnya orang yang minum khamar, diajak ke kafe, ke diskotik, alasannya dipaksa sama teman kos. Dan memang kalau teman kosnya enggak dipenuhi ajakannya, akan diapain? Ya. Akan dibunuh, akan dicekek gitu. Kan enggak diapa-apain kan? Ya paling cuman diece-ece. Itu bukan terpaksa, jauh dari kata-kata terpaksa, ya. Dan tidak membahayakan, ya. Demikian juga PSK. Andai kan dia enggak kerja jadi PSK, kan bisa kerja yang lain, masih ada alternatif lain. Maka ini enggak termasuk terpaksa. Demikian juga pencuri dan yang lainnya. Jadi perkataan terpaksa dari masyarakat awam yang sering kita dengar ini perlu kita timbang dengan patokan syariat. Apakah terpaksanya benar-benar terpaksa? Apakah terpaksanya termasuk mukroh atau ikroh yang diberikan udzur, ataukah sekedar alasan saja? Ya, sekedar alasan. Kalau hanya sekedar alasan nggak diterima, tidak dikategorikan sebagai orang yang mukroh atau terpaksa. Ya, kemudian wa mimman udhiya fillahi Khabbab ibn al-Araq. Di antara orang yang diazab karena mempertahankan iman kepada Allah adalah Khabbab bin Al-Arab. Yang mana Khabbab bin Al-Arab ini di akhir hidupnya dibunuh oleh orang Khawarij. Ya, dibunuh oleh orang Khawarij, dibelah dua. Dibunuh dengan cara sadis. Padahal Khabbab ini seorang sahabat Nabi. Ya. Subya fil jahiliyati fashtaratuhu Ummu Anmarin. Di zaman jahiliyah, Khabbab bin Al-Arab ini adalah tawanan. Kemudian dibeli oleh seorang wanita namanya Ummu Anmar. Wa kana haddadan. Dan dahulu Khabbab ini adalah seorang pandai besi. Wa kana nabiyyu ya'lufuhu qabla an-nubuwwati. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Khabbab sebelum menjadi nabi. Falamma syarafahu Allahu bima falamma syarafahu Allahu biha aslama Khabbab. Ketika Nabi diangkat menjadi nabi, Allah muliakan Nabi menjadi nabi, maka Khabbab pun masuk Islam. Kenapa? Karena teman dekatnya jadi nabi. Nah, ini pengaruhnya teman dekat, ya. Ketika teman dekatnya hijrah, dia ikut hijrah. Ya, maka selektif dalam memilih teman dekat. Ya. Nabi sebelum menjadi nabi dekat dengan Khabbab. Ketika Nabi menjadi nabi, Khabbab pun masuk Islam. Fakanat maulatuhu tu'adzibuhu binar. Dahulu juragannya Khabbab ini menyiksa Khabbab dengan api. Ya. Ya, jadi panas-panasi dengan api atau ditempeli besi yang panas. Atau semisalnya. Jadi bukan disiksa dengan api itu bukan disiram bensin, dibakar, selesai kalau itu ya. Nggak tersisa. Tapi dipanasi, kemudian ditempeli besi yang panas atau semisalnya. Fata'ti bil hadidati al-muhammati. Fataj'aluha ala dhahrihi liyakfura. Didatangkan kepada dia besi yang panas. Ya. Al-Hadidah Al-Muhammad, besi yang sudah dipanaskan. Kemudian ditempelkan ke punggungnya dan dipaksa agar dia mau kufur. Nah, kalau ini baru, ini bisa masuk dalam kategori dipaksa. Ya, andaikan Khabbab mengucapkan kalimat kekufuran, maka beliau termasuk mukroh, andaikan. Karena sudah sampai ditempelkan besi panas, ini bisa mematikan. Fala yaziduhu illa imana. Sekali lagi ya. Ketika para sahabat disiksa, dicaci, diazab, maka tidak menambah apa-apa kecuali keimanan. Wajah Khabbabun marratan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutasawwidun burdatan fi dhillil Ka'bati. Suatu hari Khabbab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mutawassid. Mutawassid itu artinya memakai penutup kepala dengan penutup berupa kain burdah. Di dhilil Ka'bah, di daerah yang ada bayangan Ka'bahnya. Ya, jadi di bawah bayangan Ka'bah. Ya, dekat Ka'bah. Faqala, Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u Allah lana. Khabbab mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa untuk mendatangkan pertolongan Allah kepada kami? Ya Rasulullah, kan tinggal berdoa saja. Allah akan datangkan bantuan untuk kita. Kenapa kita berlama-lama disiksa seperti ini? Faqa'ada alaihi salatu wassalamu muhmarran wajhuhu. Maka Nabi pun duduk sambil memerah wajahnya. Faqala innahu kana man qablakum la yamashatu ahaduhum bi amshatil hadidi. Wahai Khabbab, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang yamashat, disisir. Ya. Disisir artinya mungkin dengan menggunakan apa ya, besi yang garu, yang garpu gitu ya, semacam trisula atau ya garpu. Garpu untuk nyawah, untuk berladang. Nah itu digaruk. Maduna azmihi min lahmin wa asabin. Sampai menembus azmihi, sampai menembus tulangnya. sampai terkena lahmin, terkena dagingnya, dan asabin, terkena uratnya. Bayangkan ya. Jadi garpunya petani itu ya, itu ditusukkan kepada orang sampai menembus tulangnya, sampai kena dagingnya, kemudian digeret gitu ya, digaruk. Bayangkan gimana sakitnya. Wa yud'u al-minsharu ala farqi ra'si ahadihim fayushaqqu. Ada di antara mereka orang-orang terdahulu yang diletakkan di atas kepalanya minsyar. Minsyar itu gergaji. Diletakkan di atas farqi ra'si ahadihim, di tengah kepalanya. Fayushaqqu, kemudian dibelah jadi dua. Wa may yasrifu dzalika an dinihi. Namun itu semua tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. وَلِيُذْهِرَنَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَى إِلَّا هَدْرَ مَوْتِ. Dan sungguh pasti Allah akan tolong هَذَا الْأَمْرَ, agama ini. Sampai nanti kalau sudah Allah tolong, kalau Allah datang ke pertolongannya, kalian akan bisa berjalan dari Sana'a ke Hadra Maut. لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ. Dalam keadaan tidak takut apapun kecuali hanya kepada Allah. Wadzi'ba ala ghanamihi, dan juga takut kepada serigala. Takut kepada serigala akan memakan kambing-kambingnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, ya, dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, jadi Khabbab nanya, "Ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang? Kenapa engkau tidak berdoa saja agar pertolongan Allah segera datang? Kenapa kami dibiarkan tersiksa seperti ini?" Ya, maka ini pertanyaan yang mengusik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau marah. "Wahai Khabbab, sabar, sabar. Orang-orang zaman dahulu lebih parah lagi siksaannya. Apa yang menimpa kita belum apa-apa dibanding dengan siksaan orang terdahulu. Itu pun mereka tidak berpaling dari agama mereka. Maka sabar, sabar. Dan Allah pasti akan datangkan pertolongannya." Qala dzalika alaihi salatu wassalam wa huwa fi hadhil hali syadidati allati la yatasawwaru fiha aqalul uqala'i wa anbalun nubala'i quwwatan muntadhiratan aw sa'adatan mustaqbalatan. Rasulullah mengatakan seperti ini ketika dalam kondisi yang sangat parah, syadidah, yang sama sekali tidak tergambar siksaan yang menimpa mereka, tidak tergambar dalam aqalul uqala, akalnya orang yang berakal. Gimana kok ada orang tega-teganya membunuh wanita dengan ditombak di kemaluannya? Allah musta'an. Bagaimana kok ada orang tega-teganya perempuan ditimpa dengan batu besar berhari-hari, dicemur di tengah panas? Ini orang apa namanya, orang barbar nih, kalau kita bilang sekarang. Sama sekali gak terbayang kok ada orang setega itu. Dan itulah yang mereka alami. Ini real nih, cerita yang real. Ya, maka sampai tidak tergambar. Namun setelah itu datang quwatan muntadharatan aw sa'adatan mustaqbalatan. Datang kepada Rasulullah dan kaum muslimin kekuatan yang ditunggu-tunggu dan kebahagiaan yang ditunggu-tunggu. Allahumma illa anna dhalika wahyun yuha ilahi. Dan itu semua terjadi karena memang sudah Allah wahyukan. Ya, artinya Rasulullah dan kaum muslimin bersabar karena Allah janjikan. Allah sudah wahyukan, nanti akan datang pertolongan. Sabar, sekarang sabar dulu. Nanti pasti akan datang pertolonganku. Dan kaum muslimin beriman. Bahwasanya pasti akan datang pertolongan itu, maka mereka bersabar. Mereka yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Artinya andaikan Allah ingin tolong ketika Nabi disiksa pertama kali, sudah Allah tolong. Sangat mudah bagi Allah. Ya, tapi Allah takdirkan itu semua terjadi. Adanya siksaan kepada Nabi, adanya siksaan kepada para sahabat, itu karena semua ada hikmah di balik semua itu. Tsumma anzalallahu ta'ala tatsbitan lil mu'minina awwala suratil ankabut. Mudah Allah ta'ala menurunkan ayat untuk mengokohkan orang-orang yang beriman di awal surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Hasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah orang-orang mengira bahwasanya mereka akan biarkan mengatakan kami beriman, kemudian setelah itu mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh orang-orang sebelum kalian sudah disiksa, sudah diuji dengan ujian yang lebih berat, sehingga Allah Ta'ala akan menampakkan di depan manusia siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang dusta imannya. Fala ya'lamanna Allah, agar Allah Ta'ala menampakkan. Ya. Di semua kita tafsir, ketika menafsirkan ayat ini, fala ya'lamanna Allah, artinya Allah Ta'ala menampakkan di depan manusia siapa yang imannya beneran, siapa yang imannya pura-pura. Ya, bukan supaya Allah tahu. Sebelumnya Allah enggak tahu, kemudian setelah itu Allah tahu, bukan. Ya, Allah sudah tahu. Sejak awal Allah sudah tahu. Tapi maknanya adalah agar Allah bisa menampakkan kepada manusia yang enggak tahu, oh ternyata si fulan imannya bohongan. Ketika disiksa langsung futur. Ketika disiksa langsung murtad. Nah, imannya bohongan. Adapun yang ketika diuji, disiksa, dia tetap kokoh, maka inilah yang imannya beneran. Jadi orang-orang tahu. Surah Al-Ankabut ayat 1 sampai ke-3. Maka para hadirin rahiman wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah disiksanya para sahabat di Mekah adalah bahwasanya orang-orang yang sudah komitmen untuk hijrah, orang yang sudah komitmen untuk serius menjalankan agama, bukan berarti setelah itu akan lancar-lancar saja. Tidak. Bisa jadi setelah hijrah, setelah serius beragama, keadaannya tambah berat. Sebagaimana dirasakan oleh para sahabat. Ketika masuk Islam tambah berat. Andaikan mereka tidak masuk Islam, mungkin mereka enak-enakan. Ya, santai hidupnya, nikmat. Tapi ketika mereka masuk Islam, berat. Hidupnya tambah berat. Maka siapapun itu ketika sudah komitmen hijrah, menjalankan agama, ingin meninggalkan maksiat, ingin mencari akhirat, bisa jadi setelah itu malah tambah berat. Orang yang resign dari lembaga riba, ingin tinggalkan penghasilan riba, setelah itu mungkin dia gajinya tambah kecil, hidupnya tambah susah, ya mungkin anaknya rewel, istrinya minta ini itu, ya, tambah ruwet rumah tangganya, bisa jadi seperti itu ujian. Ya, jangan antum kira setelah hijrah, setelah tinggalkan maksiat, kemudian setelah itu pasti Allah kasih kenikmatan. Ya, setelah resign dari lembaga riba, kemudian langsung kaya raya. Setelah tinggalkan penghasilan haram, langsung tajir, langsung suki. Ya. Kemudian kalau ada orang maksiat, langsung disambar petir, langsung mati. Ya, orang minum khamer langsung mati. Orang zina langsung disambar petir, mati. Ya, kalau gitu mana ujiannya? Ya, kalau antum panginnya seperti itu, ini namanya bukan dunia lagi, namanya surga. Orang tinggal maksiat langsung sugih. Orang maksiat langsung mati. Ya enggak ada orang maksiat nanti, semuanya orang soleh. Enggak ada ujian, ya. Maka bagian dari ujian adalah ketika antum istiqomah, ketika antum hijrah, ya maka dunia antum tambah berat, itu bagian dari ujian. Walaupun memang terkadang ada orang yang setelah meninggalkan maksiat dia hijrah di istiqomah, dunianya pun bertambah, ada. Setelah resign dari bank, misalnya, kemudian setelah itu jadi pengusaha, kaya raya, ada. Ya, tapi tidak semua seperti itu. Ya, oleh karena itu, ketika antum diuji, setelah antum hijrah, setelah antum istiqomah, bersabar. Bersabar. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Menambah iman, menambah istiqomahan, menambah semangat untuk terus istiqomah dan terus belajar, terus memahami dan mengamalkan akidah yang benar dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Ta'ala mewafatkan kita, sampai ajal menjemput kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.